Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna yang mempelajari kitab Jala Sukma merasakan sakit yang teramat sangat di seluruh tubuhnya. Rasa sakit tersebut seakan-akan bergerak, merayap di setiap jalan darahnya. Apa yang terjadi dengan tubuh? Bagikan cacing kepanasan, Raden Sakapal Waguna menggeliat-geliat di rerumputan dan berteriak-teriak menahan rasa sakit yang seakan-akan tidak tertahankan. Kapal Waguna berusaha untuk menahan rasa sakit yang menyengat yang mengalir di setiap jalan darah di seluruh bagian tubuhnya. Akan tetapi, begitu ia mengerahkan tenaga saktinya, sesaat itu pula rasa sakit menyerangnya. Rasa sakit bersamaan dengan rasa panas seakan-akan hendak membakar dan meledakkan hingga hancur tubuhnya. Raden Sakapal Waguna berteriak kesakitan dan sesaat kemudian ia jatuh pingsan tak sadarkan diri lagi. Sementara itu, dari balik semak-semak, sejak tadi mengintai sepasang mata yang telah dibasahi oleh air mata. Sepasang mata indah yang ternyata adalah milik dari Anting Wulan. Apa yang terjadi dengan Kakang Saka? Kenapa dia jadi seperti itu? Berteriak-teriak kesakitan. Apakah telah terjadi satu kesalahan dengannya dalam pelajari Jala Sukma? Akan kucoba lihat keadaannya. Mudah-mudahan dia sementara tak sadarkan diri dan tidak mengetahui kedatanganku. Tubuhnya, mengapa memerah seperti ini? Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirinya? Tubuhnya panas, panas luar biasa, panas sekali. Seakan-akan bara api telah membakar tubuhnya. Apa yang telah terjadi dengannya? Bagaimana aku dapat menolongnya? Aku akan mencoba menyalurkan tenaga inti Banyu Cakrabuana. Bukankah tenaga inti Banyu Cakrabuana mempunyai kekuatan yang mampu membekukan tubuh seseorang? aku akan mencoba mengeluarkan kekuatan inti Banyu Cakrabuanaku. Hup! Anting Wulan mengerahkan inti dari kekuatan Banyu Cakrabuana yang mempunyai dasar kekuatan dingin. Anting Wulan terus memompa tenaga saktinya, menyalurkan ke seluruh bagian tubuh dari Raden Sakapalwakuna. Beberapa saat pun berlalu. Perlahan-lahan, tubuh Raden Sakapalwakuna yang semula panas membara, kini berangsur-angsur menjadi hangat kembali. Dan ketika Anting Wulan menarik lepas tenaganya, kenapa bisa jadi seperti ini? Rasa-rasanya, aku sudah mencoba untuk membatasi tenaga inti Banyu Cakrabuanaku. Aku melepaskan kembali tenagaku sebelum hawa dingin dari tenaga saktiku menyengat dan membuat tubuhnya beku. Aneh. Akan kucoba lihat apa sebenarnya yang membuatnya jadi seperti ini dari kitab Jara Sukma. Pastilah ini yang dipelajari Kakang Saka tentang cara pernafasan dari Aji Jara Sukma. Kitab ini hanya berisikan gambar-gambar peragaan cara melakukan pernafasan Jara Sukma. Kakang Saka sudah tidak lagi menggigil kedinginan. Ia akan membuka matanya. Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Kitab ini kuletakkan kembali di sampingnya. Palwaguna duduk bersila dan memejamkan matanya. Sikapnya kelihatan demikian kaku. Tidak terlihat sedikitpun gerakan nafas pada dada maupun perutnya. Beberapa saat kembali berlalu dan... Palwaguna berguling-guling tidak kuasa menahan rasa sakit yang kembali menyengatnya. Dan beberapa saat kemudian disusul oleh rasa panas yang tidak tertahankan. Kekuatan inti cakrabuananya timbul. Anting Wulan baru berani menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung Raden Saka Palwaguna. Syukurlah, kekuatan panasnya agaknya dapat kurendam dengan tenaga inti cakrabuanaku. Akan kucoba salurkan tenaga yang berkekuatan dingin ke dalam tubuhnya. Mudah-mudahan Kakang Saka akan berkurang penderitaannya. Cukuplah. mencoba menyingkirkan mayat laki-laki yang telah menjadi hangus. Ah, tidak ada waktu lagi. Oh, pastilah itu kawan dari laki-laki yang menjadi kurban dari kekuatan Kakang Saka. Ya, pengemis tongkat merah. Siapakah yang telah berbuat keji pada kakangku? Hah? Kau lihatlah tubuh yang telah hangus terbakar ini. Apa yang terjadi dengan orang itu? Siapa dia? Dan siapa kau? Masih juga kau ingin berpura-pura? Hah? Jika kau seorang pendekar dari tanah Pasundan maupun Jawa, kau pasti akan dapat mengenali siapakah kami ini. Aku memang mengenal kelompok kalian, Tongkat Merah. Tapi aku benar-benar tidak mengerti dengan pertanyaanmu, dengan tuduhanmu itu. Anak muda, walaupun kau memiliki ilmu yang tinggi, aku Kilanju tidak akan gentar menghadapimu. Hop! Keluarkanlah ilmu iblismu itu. Akan ku coba dengan ilmu tongkat saktiku ini. Tunggu. Tunggu dulu, Kilanju. Tunggu dulu. Dengarlah. Aku benar-benar tidak mengerti. Dua kali aku telah tidak sadarkan diri. Apa maksudmu? Dua kali tidak sadarkan diri? Iya. Aku tengah mempelajari sejenis ilmu. Aji kesaktian. Entah mengapa, aku merasakan sakit luar biasa. Panas yang teramat sangat. Dan kemudian aku pingsan. Tidak tahu apa-apa lagi. Panas yang teramat sangat. Kau rupanya hendak mempermainkan aku. Bukankah itu berarti karena perbuatanmu? Tubuh kakangku hangus terbakar oleh kekuatan panasmu itu. Setan alas. Kau telah menjadikan kakangku sebagai sasaran percobaan dari ilmu saktimu itu. Hop! Kau harus kutangkap dan kubawa ke Kali Pucat. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Tunggu, tunggu. Sabar, Kisana. Tunggu. Aku tidak berbuat keji pada kakangmu. Kilanjo terus menyerang Raden Sakapalwaguna dengan ilmu tongkat saktinya. Raden Sakapalwaguna melompat ke sana kemari, berusaha melindungi tubuhnya dari sasaran serangan tongkat sakti dari Kilanjo. Sementara itu di balik semak-semak, Anting Wulan terus memperhatikan gerak-gerik dari kakaknya. Tunggu, tunggu ke sana. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak membunuh saudaramu itu. Hop, hop, ya, ya, ya. percayalah, Kisanak. Aku adalah sahabat dari pimpinanmu. Aku mengenal Sariti dengan baik. Hup, hup. Siapakah kau ini sebenarnya? Apakah kau benar mengenal Nona Sariti, wakil pimpinan dari Tongkat Merah Pusat? Aku mengenalnya dengan baik. Aku mengenalnya. Aku adalah murid dari Kualara. Kau hendak menipu aku. Kau hendak menyelamatkan dirimu dengan menyebut nama pimpinan kami. Aku tidak berdusta. Aku adalah Saka Paulaguna, salah seorang murid dari Kualara. Bagus. Bagus. Aku berusaha untuk mempercayamu, anak muda. Tapi untuk itu, kau tetap harus ikut bersama aku ke sana. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan ini. Tapi aku tidak tahu menahu tentang kematian kakangmu itu. Aku sungguh-sungguh tidak tahu. Jika kau tetap tidak mau ikut denganku, baiklah, kita lanjutkan saja pertempuran kita. Salah seorang harus terkapar menjadi mayat agar urusan ini menjadi selesai. Mengapa kau tak juga mempercayai aku, Kisanak? Aku... Tutup mulutmu. Jaga seranganku ini, pembunuh keji. Hiya, hiya, hiya, hiya, hiya. Baiklah, Kilanjo. Baiklah. Aku bersedia untuk ikut dan menjelaskan persoalan ini pada pimpinan. Baiklah, jika begitu, ayo, kita pergi dari tempat ini. Baiklah. Marilah kita pergi. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, memasukkan kembali kitab Jala Sukma ke balik bajunya, serta mengubur mayat Dandang Paringki, Raden Sakapal Waguna kemudian berjalan mengikuti Kilanjo, murid dari pengemis tongkat merah cabang kota Kalipucang. Sementara itu, Anting Wulan yang mengintainya mengikuti langkah kedua orang itu dari kejauhan bersama si Tunggul menuju Kalipucang. Pucang, aku harus mengikuti Kakang Saka. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan dirinya. Kitab itu kelihatannya berbahaya sekali. Tidak mudah untuk dipelajari. Dari hutan kecil itu, Raden Sakapalwaguna terus berjalan menembus kelebatannya hingga tiba di pinggir sungai Cijulang. Beberapa jam mereka berjalan cepat, dan kini setibanya di pinggir sungai Cijulang, mereka beristirahat. Kita beristirahat. Iya, tempat ini cukup sejuk untuk beristirahat. Hari sebentar lagi senja. Di manakah kita istirahat malam nanti? Jika mungkin, kita beristirahat di kota Bangun Panjarang. Kota itu masih cukup jauh dari sini. Lalu di manakah kita akan mendapatkan rakit untuk menyeberangi sungai ini? Kita akan menyusuri sungai ini, dan kita pasti akan menemukan rakit untuk menyeberang. Mengapa kita harus membuang waktu menyusuri sungai? Lihatlah di atas sana itu. Di atas sana sungai itu agak menyempit. Kita dapat melompatinya. Kau gila. Sungai se... Ya. Kukira kau benar. Kita dapat melompati dari pohon yang menjorok, hampir melewati tengah sungai. Ya, kita akan mencoba melompat dari pohon itu ke seberang. Ayo. Kemudian, keduanya bergegas naik ke tanah tinggi, dan kemudian merayapi dahan pohon besar yang menjorok ke tengah sungai. Sungai ini cukup lebar juga. Kau lompatlah dahulu. Aku akan menyusulmu. Baiklah. Jarak 4 tombak itu berhasil dilompati oleh Raden Sakapalwaguna dengan aji kidang mampungnya. Raden Sakapalwaguna kini tegak berdiri menanti Kilanjo yang kelihatannya masih ragu untuk melompati Sungai Cijulang. Ayolah Kilanjo, lompatlah segera. Setan, kenapa hatiku jadi berdebar-debar seperti ini? Haruskah aku mundur dan membiarkan anak muda itu lari dari tanganku? Ayolah Kilanjo, apakah kau ragu? Apakah kita harus menyusuri Sungai Cijulang ini? Dan aku harus melompat balik ke pohon itu? Setan, anak itu bukannya lari. Setan, ikatnya itu justru membuat aku jadi perang. Aku harus berhasil melompat di sungai ini. Harus. Oh, awas Kilanjo. Ah, oh, aku harus mencari kayu. Agaknya Kilanjo tidak mampu untuk berenang. Dahan ini cukup panjang. Aku harus menolongnya. Oh, Kilanjo. Bukanlah dahan ini. Peganglah dahan ini, Kilanjo. Ya, ya. Pegang. Peganglah. Kukira kau tidak apa-apa. Keluarkanlah air dari dalam perutmu dengan tenaga saktimu, Kilanjo. Kilanjo kemudian mencoba mengerahkan tenaga saktinya, berusaha mengeluarkan air yang cukup banyak masuk ke dalam perutnya. Sementara itu, Raden Sakapalwaguna membantu mengurut punggungnya dengan tenaga saktinya hingga sebentar saja. Bagus. Air itu sudah keluar dari perut. Kau akan segera pulih kembali. Terima kasih. Terima kasih anak muda. Agaknya aku telah salah menduga. Kau pastilah benar murid dari Wanayasa dari Padepokan Dua Larang. Budi sikap serta kepandaianmu telah menjelaskan semuanya. Maafkan aku. Jika kau memang ingin meneruskan perjalananmu, tinggallah aku. Aku percaya sepenuhnya padamu. Biarlah aku nanti yang akan menjelaskan semuanya pada pimpinanku di Kalipucang. Biarlah, aku ikut denganmu. Kita pergi ke Kalipucang. Dengan ikutnya aku serta bersamamu, tugasmu pastilah akan menjadi semakin ringan. Kau terbebas dari tanggung jawab atas kematian kakangmu. Kau baik sekali. Siapakah namamu? Saka Palwaguna. Kau dapat memanggilku dengan sebutan Saka saja. Saka. Baiklah. Aku akan memanggilmu dengan sebutan adik Saka. Aku berterima kasih sekali atas pertolonganmu. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Sudahlah Kilanjo, kau tidak perlu memikirkan hal itu. Semua itu adalah hal biasa. Bagi kita untuk tolong menolong itu sudah biasa. Jika kau tidak keberatan, panggillah aku dengan sebutan Kakang Lanjo. Aku ingin sekali bersahabat denganmu. Tapi itu jika kau tidak keberatan bersahabat denganku, seorang pengemis. Kau ini aneh. Mengapa harus malu bersahabat dengan seorang pengemis tongkat merah? Kukira setiap orang justru akan bangga mempunyai sahabat seperti dirimu, Kakang Lanjo. Seorang tokoh dari tongkat merah. Terima kasih, Adik Saka. Terima kasih. Lihatlah itu Kakang Ranju. Matahari hampir bersembunyi di balik bukit itu. Sebentar lagi hari akan menjadi gelap. Ya, ayolah Disaka. Kita akan berusaha untuk tiba dan beristirahat di kota Bangun Panjaran. Baiklah, Kakang Ranju. Tunggul, kau pasti akan mampu untuk menyeberangi sungai ini. Ayolah, kembali kau tunjukkan kemampuanmu. Si Tunggul bagaikan mengerti kehendak majikannya. Segera saja mundur beberapa langkah, dan kemudian bagaikan anak panah yang besar melayang menyeberangi sungai Cijulang. Bagus, bagus Tunggul. Sekarang, ayo, kejarlah mereka. Berhati-hati, jangan terlalu dekat kau dengan mereka. Hiya, hiya, hiya. Hari mulai menjadi gelap. Mengapa belum juga keduanya beristirahat? Tentunya mereka hendak mencari kota untuk beristirahat. Oh, Kakang Saka terlalu menuruti kehendak orang itu. Seharusnya tidak perlu ia melayaninya. Orang yang mau menang sendiri dan hendak menuruti maunya seharusnya diberikan pelajaran. Agaknya kota sudah tak jauh lagi di hadapan mereka. Dari sini aku sudah dapat melihat pintu gerbang kota. Cahaya api di atas kedua sisi atap gerbang itu dapat terlihat jelas dari sini. Nah, itu. Mereka sudah tiba di muka pintu gerbang. Aku harus berhati-hati mengikutinya. Bukan tidak mungkin sepasang mata pengemis itu menjadi belasan pasang mata. Hampir di setiap kota, pengemis tongkat merah mempunyai cabang. Secara hati-hati, Anti Wulan terus mengikuti kakangnya yang tengah bersama dengan Kilanjo, seorang anggota penting dari pengemis cabang Kalipucang. Kita akan dapat beristirahat dengan tenang di tempat ini. Kasur yang bersih serta bilik yang akan melindungi kita dari angin malam. Oh, ayo, mari kita masuk. Adakah orang di dalam? Wah, bukalah pintu. Aku pengemis tua dari Kalipucang dan beristirahat. Sampurasun. Tunggu, tunggu sebentar. Oh, apakah saya tengah berhadapan dengan Kilanjo? Oh. Apakah kau tidak dapat mengenaliku lagi, ya? Maaf, Ki. Gelapnya malam membuat saya tidak jelas dapat melihat wajah Aki. Mari masuk ke dalam. Beberapa petugas sandi mendapat tahu tentang kedatangan pemimpin pusat di kota Paku Jajar. Untuk itu, sebagian pemimpin kota ini menjumpainya di sana dan hendak mengajaknya kemari melihat-lihat Bangun Panjaran. Guru Parang Pungkur berada di Paku Jajar. Benar, bersama dengan Nona Sariti dan seorang laki-laki muda serta seorang laki-laki tua. Oh, jika begitu kita harus cepat-cepat tiba di Kalipucang Dan kemudian bersama-sama dengan Kakang Arit, Kakang Serumbangan menjemputnya di kota ini besok pagi. Ini kamar untuk Kilanjo, dan itu untuk kawan Kilanjo. Silakan beristirahat. Dan jika ingin membasuh muka, Kilanjo dapat mencari tempatnya di samping kamar tidur ini. Jika begitu saya permisi untuk menjaga tempat ini, Kilanjo. Pergilah. Ayo kita masuk beristirahat sebentar di dalam. Nanti kita akan turun sendiri ke dapur jika merasa lapar. Ki Parang Pungkur, sahabat Eyang Guru berada di paku cacar. Ya, mudah-mudahan aku tidak bertemu dengan kakek tua itu dan juga dengan Sariti. Dari pengamatanku dengan aci empat arah pembeda gerak, aku bisa mengambil kesimpulan bahwa tempat itu aman untuk Kakang Saka. Sebaiknya aku juga beristirahat di sini. Aku akan bangun pagi-pagi dan kembali mengikuti Kakang Saka. Kitab Jala Sukma. Apakah benar karenanya lah seorang pengemis tongkat merah tewas dalam keadaan yang mengerikan? Karena rasa sakit, rasa panas yang tidak tertahankan, aku jadi tak sadar dan mengamuk. Tidak mungkin aku membuatnya jadi seperti itu. Aku tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya jadi hangus seperti itu. Seakan-akan pengemis tongkat merah itu mati oleh kekuatan hitam, kekuatan yang teramat mengerikan. Jala Sukma. Apakah aku akan mungkin dapat menguasai kitab ini tanpa bimbingan dan tuntunan dari seseorang? Apakah kekeliruan akan berakibat fatal untukku? Pembukaan dari Aji Jala Sukma adalah cara pernafasan. Aku diharuskan menahan nafas selama kurang lebih 3 jam. Sesuai dengan petunjuk sudut matahari yang tergambar di sini. Dan setelah menahan nafas kurang lebih 3 jam, baru aku meneruskan cara berikutnya. Cara inilah yang telah membuat seluruh tubuhku menjadi kesakitan. Seluruh tubuhku jadi panas membara. Setelah menahan nafas sekian lama, aku diharuskan melakukan pernafasan dengan pusat perhatian hanya pada pembuluh-pembuluh darah di sekitar kepalaku. Inilah satu hal yang berbeda dengan cara pernafasan dari berbagai aji kesaktian yang pusat perhatian ke seluruh bagian tubuh, pembuluh-pembuluh darah di seluruh bagian tubuh. Aku akan mencobanya lagi dengan berhati-hati. Raden Sakapalwaguna kemudian duduk bersila dengan sikap sempurna. Kedua matanya terpejam. Perut dan dadanya kelihatan tidak bergerak. Tidak ada gerak yang terlihat dalam sikap semedinya hingga beberapa waktu. Malam pun terus merambat. Wajah Raden Sakapalwaguna mulai kelihatan memerah, dan semakin lama kelihatan semakin memerah. Dan ketika Raden Sakapalwaguna merasakan telah sampai waktunya, perlahan-lahan nafas mulai dihembuskan, dan perhatiannya dipusatkan pada bagian kepalanya. Dihembuskannya seluruh udara yang didapatkan dari alam hanya ke bagian-bagian tertentu.

Kami berdua menunggu perintah. Iya, kami berdua menunggu perintah. Bangkitlah, Paman Arit, Paman Serengbangan, dan kau juga bangkitlah, Kakang Lanjo. Jika memang kami berdua telah berbuat kesalahan demi kekuasaan tertinggi tongkat merah, Tuan dapat menghukum saya. Tidak, kalian tidak bersalah. Persoalan ini memang adalah persoalan yang sangat pelik. Tapi baiklah, untuk jelasnya, kalian dengarlah semua kisahnya. Kemudian Raden Sakapalwaguna menceritakan semua kisah pertemuannya dengan Kilanjo dan juga tentang ketidakmengertiannya tentang tewasnya Dandang Paringki. Sesaat, Arit Lungkah dan Serembangan saling pandang. Keanehan dari tewasnya Dandang Paringki telah mengusik hatinya. Aneh. Sungguh aneh. Iya. Aneh sekali. Jika aku boleh tahu, ilmu apakah itu? Iya, ilmu apakah itu? Mengapa daya serangnya demikian dahsyatnya? Benar, tanpa melakukan suatu gerak, atau mungkin gerak itu Tuan lakukan dalam keadaan tak sadar, dapat berakibat demikian dahsyatnya. Ilmu jelas sukma. Ini. Bolehkah saya melihatnya? Jika Tuan tidak keberatan. Silakan. Iya. Silakan. Jika Paman Arit dan Paman Serembangan ingin melihatnya. Ini. Iya. Agaknya ini adalah sebuah kitab yang cukup hebat. Ya. Jika tidak, tidak mungkin akan berdampak seperti yang terjadi pada Dandang Paringki ini. Iya. Kitab yang hebat. Kau benar-benar beruntung memiliki kitab hebat seperti ini, anak muda. Ini. Simpanlah baik-baik kitab ini. Kau harus menjaga kitab ini dengan sebaik-baiknya. Iya, tentu, Paman. Terima kasih atas peringatan, Paman. Demi kekuasaan tertinggi yang kau pegang, aku percaya padamu sepenuhnya. Iya, aku percaya sepenuhnya. Kakang Arit, saya mendapat berita dari kelompok di Bangun Panjaran bahwa pemimpin kita, Ki Parang Pungkur, bersama dengan Nona Sariti berada tak jauh dari tempat ini. Ya, para pemimpin di Bangun Panjaran semalam pergi menjemput ke Paku Jajar. Saya kira Ki Parang Pungkur dan Nona Sariti berada di Bangun Panjaran. Jika begitu, sebaiknya kau beristirahat saja di sini. Kami akan mencoba menjemputnya. Kau akan bertemu dengan guru kami. Tapi aku... Apakah kau tidak ingin bertemu dengan guru Pungkur? Bukankah kau adalah salah seorang kepercayaan dari guru? Kakang, adik Saka adalah murid dari perguruan Gua Larang. Kau murid dari Gua Larang? Murid dari Resi Wanayasa? Jadi, kalau aku tidak salah menduga, kau adalah seorang dari tokoh Ning Sewu. Iya. Iya. Nama saya adalah Saka. Saka Palwaguna. Jika begitu, kau harus menginap di sini. Iya. Kita Tongkat Merah dan Gua Larang adalah merupakan dua perguruan yang telah menjalin persahabatan sejak lama. Sejak puluhan tahun yang lalu. Ya. Adik Saka, tunggulah semalam. Guru Pungkur pasti akan tiba di sini. Kukira jika sudah begini, urusan apapun tidak bisa jadi alasan. Baiklah, aku akan beristirahat beberapa saat hingga Ki Pungkur tiba. Bagus. Alanjo, sediakan tempat untuk tamu agung kita ini. Baik, Kakang. Ayo, masuk Adisaka. Beristirahatlah. Nanti sore kita akan melihat-lihat Kalipucang, pasar-pasar dan juga tempat-tempat hiburan. Iya. Terima kasih Kakang Lanjo. Hampir saja keributanku dengan kelompok tongkat merah jadi semakin besar. Untung saja ada kalung kulit ini. Jala Sukma. Ya, Jala Sukma. Karena kitab ini, aku tiba di tempat ini. Karena kitab ini pula, aku dapat terlibat urusan yang dapat merepotkan diriku. Ya. Tapi bagaimanapun juga kitab ini harus tetap kujaga. Aku akan mencoba untuk mempelajari isi kitab yang aneh ini. Aku harus dapat. Kitab ini adalah satu-satunya jalan bagiku untuk mendapatkan kekasihku Anting Wulan. Setelah urusanku selesai di sini, aku akan pergi mencari tempat yang sunyi untuk mempelajari kitab ini. Aku tidak boleh kembali ke Gua Larang untuk sementara. Aku khawatir Yang Guru akan melarangku mempelajari isi kitab ini. Raden Saka Palwaguna mencoba untuk memejamkan matanya. Kepercayaannya telah timbul setelah menyaksikan sikap dari Ki Arit dan Ki Serembangan terhadap kalung kulit 5 bulan kembar. Sementara itu, tidak jauh dari bilik Raden Saka Palwaguna, Ki Arit Lungkah dan Ki Serembangan sedang gelisah membicarakan tentang kitab Jala Sukma. Jangan, Kakang. Jangan lakukan tindakan itu. Ki Parang Pungkur mengenal baik anak itu. Dan lagi pula, Ki Parang Pungkur berada tidak jauh dari tempat ini. Adi, kita mempunyai cukup waktu, Adi. Kita dapat melumpuhkan pemuda itu dengan berbagai cara. Dan kita dapat tinggalkan tempat ini sejauh-jauhnya sebelum Ki Parang Pungkur tiba. Dan lagi, siapa yang akan tahu dia akan datang kemari jika kita tidak datang menjemputnya? Tapi Kakang, Ki Parang Pungkur tentu tidak akan membiarkan kita mengganggu sahabatnya anak muda itu. Anak bodoh! Siapa yang akan menumbuk Ki Parang Pungkur? Dan lagi, jika kita bersembunyi dan berhasil mempelajari kitab itu, orang tua keropos macamnya tidak akan ada artinya lagi. Dan tongkat merah akan menjadi milik kita sepenuhnya. Hah? Kau akan menjadi orang kedua setelah diriku, Adi Serembangan. Tapi Kakang, Ki Parang Pungkur... Alah, sudahlah. Percayalah, dia tidak akan datang kemari. Hei, siapa yang dapat memastikan dia akan menuju ke timur sini, ha? Perjalanannya dapat saja ke arah selatan, barat, atau mungkin utara. Tapi, bagaimana caranya, Kakang? Begini. Aku akan mempergunakan tangan Ki Lanjo untuk melumpuhkannya. Kelihatannya hubungan keduanya begitu baik. Ayo, ikut aku. Kita temui Ki Lanjo. Sementara itu, tak jauh dari markas pengemis cabang Kalipucang, di sebuah penginapan kecil, dalam sebuah kamar, Anting Wulan tengah berada dalam keadaan hening. Sikap semedi aji empat arah pembeda gerak. Untunglah, aku mengawasinya. Kakang Saka tidak berhasil mengatasi masalahnya dengan pimpinan cabang pengemis tongkat merah. Manusia serakah itu hendak menjebaknya. Aku harus mengawasi terus dengan aji empat arah pembeda gerakku. Kakang Arit memanggil aku. Iya, aku memanggilmu Lanjo. Ada sesuatu yang aku dan Kakang Serembangan akan bicarakan. Apa itu, Kakang? Lanjo. Tahukah kau siapa aku ini? Iya. Dan juga kakangmu Serembangan? Pertanyaan kakang aneh sekali. Ya, tentu saja saya tahu siapa kakang berdua. Kakang berdua adalah pimpinan Tongkat Merah Cabang Kalipucang. Kakang berdua adalah murid langsung dari Aki Parang Pungkur. Dan demikian pula saya. Apakah hanya itu? Hanya itu. Benarkah hanya itu? Lanjut. Iya, Kakang Arit. Agaknya kau seorang pelupa, Tiranju. Ingatanmu terlalu tumpul untuk menjadi seorang tokoh dalam kelompokku. Iya, Kakang. Apa benar kau tidak tahu, Lanjo? Maaf, Kakang. Saya tidak berani. Mengapa tidak berani, Adi Lanjo? Katakan saja. Apalagi yang kau ketahui tentang diriku? Aku bertanya kepadamu, Adi Lanjo. Kakang, saya tidak berani, Kakang. Katakan saja, jangan takut. Kau tidak akan apa-apa. Katakan, aku yang bertanya padamu, Adi Lanjo. Kakang adalah seorang bekas seorang perampok yang sangat ditakuti. Adi Lanjo, apalagi tentang hal itu yang kau ketahui, ha? Katakan terus. Kakang adalah penguasa daerah di sekitar kota Kalipucang ini. Kekuasaan kakang tidak hanya pada waktu-waktu yang lalu, tapi juga sampai saat ini. Seluruh golongan hitam masih tetap menghormati. Bagus, Adi Lanjo. Ingatanmu masih cukup baik, Adi Lanjo. Bagus. Apakah maksud kakang dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan saya itu? Dengarlah, Lanjo. Aku saat ini membutuhkan bantuanmu. Bantuan dari seorang adik seperguruan. Bukankah kau adalah adik seperguruanku di dalam kelompok Tongkat Merah ini? Iya, Kakang. Iya. Dan juga, bukankah seorang adik seperguruan wajib membantu kakangnya dalam segala hal? Iya, Kakang, iya. Ya, bagus. Bagus jika begitu. Ini. Aku mempunyai ini. Peganglah ini. Racun. Bukankah ini bubuk racun, Kakang? Benar. Itu adalah bubuk racun. Racun katak belang. Racun itu cukup kuat untuk membunuh seseorang jika kau taruh dalam jumlah yang cukup. Tapi jika kau hanya memakainya hanya sebagian kecil, racun itu hanya akan membuat korbannya menjadi tidak berdaya. Nah, sekarang terserah kau. Seberapa banyak kau akan mempergunakan racun itu untuk membunuhnya? Apa? Membunuhnya? Membunuh siapa, Kakang? Anak muda itu. Adik Saka. Mengapa, Kakang? Apakah Kakang bermain-main? Adi Lanjo. Aku tidak main-main, Adi Lanjo. Laksanakanlah perintahku. Tapi kenapa, Kakang? Kenapa dia harus Kakang bunuh? Bukankah Kakang sudah tahu kekuasaan yang dipegangnya? 5 bulan kembar pertanda kekuasaan tertinggi. Adi Lanjo. Iya. Aku tidak akan mengulangi perintahku. Laksanakanlah. Tidak, Kakang. Aku tidak akan melakukannya. Setan! Kau mencari mati. Aku tidak main-main, Lanjo. Tidak, Kakang. Aduh.

Raden Sakapal Waguna tidak mampu menjawab dengan segera. Sariti, Dampu Awuk, serta seluruh orang yang berada di halaman markas pengemis tongkat merah Kalipucang memandang Raden Sakapal Waguna dengan was-was. Sementara itu, Ki Arit dan Ki Surembangan mempergunakan saat yang baik itu untuk meninggalkan halaman itu. Ki Lanjo yang menguasai permasalahannya melihat kejadian itu. Celaka! Ki Arit dan Ki Surembangan meninggalkan tempat ini. Nona, tangkap orang itu! Memangnya apa yang terjadi? Kenapa aku harus menangkap kedua orang itu? Dan kenapa mereka lari? Aduh, Nona. Mereka ingin membunuh Adi Saka bukan karena kematian Kakang Paringki, tapi hendak mencuri kitab pusaka Adi Saka. Dan sayalah yang telah dipaksa untuk meracunnya. Setan! Ayo Kakang Saka, Kakang Awuk, kita kejar mereka. Oh, tidak perlu. Oh, tidak perlu kalian mengejarnya. Dua pengkhianat ini sudah berada dalam tanganku. Kakek! Belum lagi Sariti bersama dengan Sakapal Waguna dan Dampu Awuk melompat mengejar Ki Arit Lungkah dan Ki Surembangan. Dari pintu besar yang menganga sejak tadi, muncul seorang kakek tua renta berjalan terbungkuk-bungkuk. Tetapi di punggung kiri dan kanannya memanggul dua sosok tubuh laki-laki dewasa yang ternyata adalah Ki Arit Lungkah dan Ki Surembangan. Kakek berhasil menangkapnya. Iya. Aku baru saja tiba. Di muka pintu aku melihat dua orang ini mengendap-endap cepat meninggalkan markas. Aku bawa ini pada kalian. Ada apa gadis ini, ha? Kami juga belum jelas, Guru. Kakang Saka telah terlibat persoalan dengan mereka. Paman Arif dan Paman Surembangan. Oh iya, aku baru saja tiba. Di muka pintu aku melihat dua orang ini mengendap-endap cepat meninggalkan markas. Lalu aku bawa mereka kemari. Ada apakah di sini, ha? Kami juga belum jelas, Guru. Kakang Saka telah terlibat persoalan dengan mereka. Paman Arit dan Paman Surembangan. Wah. Kau itu Saka, ha? Sudah lama sekali kita tidak bertemu, ya. Sejak peristiwa di Bukit Tengkorak itu, bukankah demikian? Oh ya, bagaimana kabarnya dengan gurumu? Situ Wawana Yasa. Guru baik-baik saja. Saya terakhir kali bertemu kira-kira 2 minggu yang lalu. Ayo, marilah kita masuk saja ke dalam. Sariti, coba kau masukkan saja kedua orang itu ke dalam tahanan, ya. Aku sedang tidak ada selera untuk mengurusnya. Aku datang ingin melihat-lihat kemajuan yang dibuat oleh kalian semua di sini. Kesulitan, ya sikap bobrok, mental busuk yang kalian tunjukkan padaku. Ayo, mari Saka. Ayo masuk, okay. Dampu. Ayo, mari, semua masuk. Iya. Sebenarnya ada apakah di sini? Apa yang terjadi dengan dirimu, Satria Muda? Kakang Lanjo sebenarnya dapat menceritakan semuanya, Kek. Aku bertanya kepadamu, anak muda. Kenapa kau malah lemparkan pertanyaan itu pada orang lain, ha? Maaf, Kek. Maaf. Kemudian Raden Sakapal Waguna kembali menceritakan kisahnya di hutan raya. Raden Sakapal Waguna menceritakan semua kejadian yang menimpa Dandang Paringki dengan diperkuat oleh Ki Lanjo. Tentu saja boleh. Ini kitabnya, Kek. Aji Jala Sukma. Jala Sukma. Dari mana kau mendapatkan kitab ini, anak muda? Entahlah, Kek. Saya juga tidak tahu. Yang jelas ketika saya tersadar dari pingsan, saya telah berada di dalam sebuah gua. Dan kitab itu saya temukan di samping saya, Kek. Ya. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin kitab ini dapat kau miliki dengan demikian mudahnya? Entahlah, Kek. Tapi saya pernah melihat kitab ini sebelumnya di tangan Adi Bulan, Anting Bulan. Dia pernah menunjukkan kitab ini pada saya. Dan Adi Bulan mendapatkan kitab ini dari kakeknya, Kakek Kaliman, atau yang juga dikenal dengan nama Resi Sanata Dharma. Oh, Resi Sanata Dharma. Iya, Kek. Resi itu yang memberikan kitab ini kepadamu, begitu? Entah, saya kira tidak mungkin, Kek. Loh? Kitab ini tiba-tiba saja berada di samping tubuh saya. Dan tubuh saya pun dengan tiba-tiba saja berada dalam gua, tanpa saya tahu siapa yang membawa ke sana. Aneh sekali ini. Kitab ini pastilah sebuah ilmu yang teramat dahsyat. Ini, kau peganglah kitab ini baik-baiknya. Kek, jika kakek berkenan untuk memberikan petunjuk, saya akan menunjukkan akibat yang saya alami setelah mencoba mengikuti petunjuk dari kitab ini. Cobalah, aku ingin melihatnya. Baiklah, saya akan melakukan semedi, yang merupakan langkah pembuka dari Aji Jala Sukma. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Raden Sakapalwaguna segera menyiapkan diri. Dan beberapa saat kemudian, ia telah tenggelam dalam semedinya. Ruang pertemuan markas pengemis tongkat merah Kalipucang menjadi hening. Jika kalian ingin beristirahat atau membasuh tubuh, pergilah sana. Lihatlah, hari telah mulai gelap. Biar aku yang menunggu anak ini. Kelihatannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba pada keadaan yang kita tunggu. Ada apa? Apa yang tengah terjadi? Marilah kita keluar sebentar. Kita bicara di luar. Hei, aku baru saja ingin masuk dan berbincang-bincang. Nanti kita kembali lagi. Jangan ganggu Kakang Saka. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kakang Dambu Awu? Kakang Saka tengah mempertunjukkan pada guru penyebab kematian orang tuamu, Adik Sariti. Maksudmu? Penyebab kematian Dandang Paringki. Menurut Kakang Saka ada hubungannya dengan ilmu yang tengah dipelajari. Kakang Saka sendiri tidak tahu menahu tentang kematian tersebut. Untuk itu Kakang meminta bantuan dari kakekmu untuk melihat kemungkinan itu. Ilmu kesaktian apa yang tengah dipelajari kakangmu itu, Kakang Dampu? Apakah itu juga termasuk ilmu dari padepokan Gua Larang? Tidak. Di padepokan kami tidak mengenal ilmu itu. Ilmu Jalak Sukma, ia mendapatkannya di sebuah gua. Kitab itu tiba-tiba saja ada di samping tubuhnya. Itu dia, Kakang. Ayo, kita jemput ke kamarnya. Kakek, apa yang terjadi dengan Kakang Saka? Jangan mendekat padanya, Sariti. Tubuhnya teramat bahaya. Keadaannya saat ini tak dapat dikontrolnya. Ayo, minggir. Kakang Ongkuk, lihatlah. Tubuhnya menjadi merah bagaikan bara api. Lihat itu, Kakang Saka sangat menderita. Apanya Kakang Saka sudah beberapa kali mengalami keadaan seperti ini. Kakang Saka sudah terbiasa. Buktinya ia dengan sengaja mempertunjukkan keadaan seperti ini. Kasihan sekali dia, Kakang Dambu. Lihat, Kakang Saka pingsan. Kakek. Iya. Tenanglah saja kalian di situ. Aku akan mencoba menjajaki sampai di mana panas tubuhnya itu. Segera saja mengeluarkan seluruh tenaga saktinya, membentengi seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dan kemudian perlahan-lahan ia mendekati tubuh Raden Sakapalwakuna. Ketika kakek sakti itu menyentuh tubuh Raden Sakapalwakuna, celaka, celaka. Tanganku, aduh tanganku. Kakek, apa yang terjadi? Coba, lihatlah tanganku ini. Tanganku menghitam dan nyaris hangus jika aku tidak mampu melepaskannya dari tubuhnya. Terlalu. Ilmu apakah yang sebenarnya dipelajari Kakang Saka? Ilmu hitamkah? Aku kira ini bukanlah ilmu hitam. Aku tidak merasakan getaran-getaran kekuatan ilmu hitam. Aku hanya merasakan getaran dan kekuatan yang teramat besar, yang mengandung hawa yang sangat panas. Apakah guru kami Resi Wanayasa tidak akan marah jika mengetahui Kakang Saka mempelajari ilmu semacam itu? Iya. Tidak, aku rasa tidak. Untuk apa dia marah? Ilmu ini adalah sebuah ilmu yang sangat dahsyat. Kakangmu beruntung berhasil memperoleh kitab sehebat itu. Kakek, Kakang Saka sadar. Di manakah? Oh ya, bagaimana kek? Apa yang kakek temukan pada saat semediku? Sebuah ilmu yang teramat dahsyat. Mungkin tongkat sakti yang kubangga-banggakan ini tidak akan ada artinya jika kau berhasil menguasai sepenuhnya ilmu itu. Lalu bagaimanakah dengan kincir metu, kek? Nah, jika kakekmu Wanayasa menguasai kincir metu hingga ke tingkatan 10, mungkin ia akan mampu menghadapi kehebatan ilmu itu. Ya, tapi itu pun hanya perkiraanku saja. Aku sendiri tidak mengerti sampai sejauh mana, sedalam mana kehebatan dari ilmu jala sukma itu. Luar biasa. Semoga saja ku akan dapat berhasil menguasai ilmu ini. Nah, sekarang kau beristirahatlah. Lihat itu. Mungkin adikmu Dampu tidak sabaran lagi untuk berbicara denganmu. Sudah, sana pergilah. Baiklah, kek. Saya permisi untuk mencari angin untuk berbincang-bincang di luar pondok ini. Mari, Adel. Mari, Kakang. Mau kemana kau, Sariti? Biarkan saja mereka dua saudara berbincang-bincang melepas rindu mereka, ha? Tidak apa, kek. Marilah, Hadi Sariti. Kita bicara bersama-sama di luar pondok. Saya pergi, kek. Oh, iya. Pergilah sana. Pada malam itu, Raden Sakapalwaguna saling melepas rindu dengan adiknya Dampu Awuk. Sementara itu Sariti yang berada di tengah-tengah mereka juga terlibat dalam tukar-menukar pengalaman. Kalian telah tahu tentang kisah dan pengalamanku. Sekarang adalah giliran kalian untuk menceritakan pengalaman kalian. Kau dulu Adi Awuk. Atau kau Adi Sariti? Kebetulan pengalaman kami berdua tidak banyak berbeda. Kami berdua terlibat bersama-sama dalam pelarian keluarga Galuh. Kau berceritalah dulu, Kakang. Baiklah, Adi Sariti. Kemudian, Dampu Awuk menceritakan kisah pelariannya bersama-sama dengan Prabu Sana dan keluarganya, hingga dalam pertempurannya dengan kelompok Tangkuban Perahu, ia bersama dengan Sariti terpisah dari Prabu Sana dan Sanjaya. Setelah berhasil melepaskan diri dari kepungan kelompok Tangkuban Perahu, kami berdua dengan adik Sariti berusaha untuk mencari Prabu Sana dan Raden Sanjaya. Tetapi beberapa hari kami berputar-putar, tidak tentu arah, hingga akhirnya kami tiba di pantai selatan. sekitar sini. Setelah itu, baru kita tinggalkan tempat ini. Tapi kakak, di sini adalah tempat yang sunyi, sepi. Untuk kakak, apa itu di sana? Oh, kakak, lihatlah itu. Ada mayat orang. Mayat ini, dari pakaiannya yang dikenakannya. Kukira ia adalah murid dari perguruan Tangkuban Perahu. Ya, kau benar, Kakang. Ini adalah mayat dari anak murid Tangkuban Perahu. Dewa tak aku. Tidak salahkah mataku ini? Ayo, kita lihat ke sana. Oh, Kakang, apa yang telah terjadi di tempat ini? Entahlah, Desariti. Mayat-mayat yang bertebaran ini tidak kurang dari 50. Semuanya adalah murid dari... Lihat itu. Bukankah itu Ki Pandu Panjana? Kau benar. Itu adalah Ki Pandu Panjana. Oh, Kakang. Apa yang telah terjadi di tempat ini? Mengapa bisa terjadi pembunuhan seperti ini? Tidak, Desariti. Kira mereka semua tidak mati karena satu pembunuhan. Tidak. Jika begitu, apa penyebabnya? Belum tahu. Mungkin mereka sedang berlayar dan karam kapalnya. Kukira tidaklah demikian, Kakang Dampung. Mereka semua adalah murid dari Tangkuban Perahu. Kematian mereka bukanlah tidak mungkin ada hubungannya dengan pengejaran mereka terhadap Prabu Sana dan Sanjaya. Iya, Kakang. Dan... Oh... Bukan tidak mungkin kematiannya adalah karena wanita itu. Wanita itu? Sedemikian ganaskah? Iya. Untuk itu aku tidak dapat menjawabnya. Apakah kita akan menguburnya? Tidak. Tidak, Kakang. Aku... Aku tidak sanggup, Kakang, memandangi mayat sekian banyaknya. Kakang, tinggalkan saja tempat ini. Para penduduk tentu akan dapat melakukannya jauh lebih baik dari kita. Mungkin mereka akan melengkapi penguburan ini dengan upacara. Ayolah, Kakang. Tunggu. Tunggu dulu, Adik Sariti. Aku melihat sesuatu. Yang tengah diliputi oleh rasa cemas dan takut dengan suasana itu menjadi semakin tercengkam dan terguncang hatinya ketika melihat dari dalam pasir pantai tiba-tiba keluar sesosok tubuh yang nampak sangat menyeramkan. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on Doom.